Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله wasahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tidak pernah kita terputus dari rahmat Allah Ta'ala walaupun sedetik pun. Maka atas curahan rahmat yang banyak, terutama rahmat kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menuntut ilmu syar'i, membidangi firman-firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah paling besarnya rahmat yang Allah limpahkan kepada hambanya yang disenanginya. Dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini apa yang Allah telah sampaikan kepada kita. Demikian juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hati yang sahih yang sampai kepada kita semuanya. Kita bersyukur pula kita wujudkan dengan mengamalkan yang wajib maupun yang sunnah. Karena semua perintah Allah Ta'ala maupun perintah Nabi-Nya yang sampai kepada kita dengan hati yang sahih pasti banyak maslahatnya dan pasti banyak baiknya. Dan kita bersyukur seandainya Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada kita itu yang perintah dan tidak tahu, dan tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabari kita perintah-perintahnya, tentu kita tidak bisa beramal soleh. Dan mari kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya semua larangan Allah Ta'ala dan Nabi-Nya adalah membawa malapetaka jika dilanggar oleh hambanya. Kemudian ayyuhal ikhwa wal akhwat a'azzani wa jazakumullah, kajian kita untuk pagi hari ini insyaallah membahas masalah kiat menjadi orang yang baik. Kiat menjadi orang yang baik. Orang yang baik ya ikhwan adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan semua manusia berharap bagaimana orang itu baik. Mempunyai ustadz yang baik, punya santri yang baik, punya orang tua yang baik, punya teman yang baik, punya kerabat yang baik, punya tetangga yang baik. Jadi kebaikan manusia selalu diinginkan oleh setiap orang. Sampai pun pekerja bagaimana mencari pekerja yang baik, mencari pekerja yang jujur. Jadi kebaikan adalah merupakan perkara yang ditunggu, yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Maka baik ini bukan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah orang yang baik orang yang gagah, penampilannya yang menarik, tidak. Karena orang munafik juga penampilannya menarik pula. Demikian juga bukanlah orang yang kaya yang baik. Bukanlah orang yang punya kedudukan yang baik. Artinya itu bukan perkara yang mesti menjadi baiknya seseorang. Dengan bukti kita menjumpai orang-orang kafir yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya. Dan juga dilebihkan pula kekuasaannya, justru menjadi sebab hancurnya umat. Bahkan juga malapetaka mereka di akhiratnya. Dengan firman Allah Ta'ala, ma aghna anni sultaniyah, ma ahna anni maliya halaka anni sultaniya. Halaka anni sultaniya. Sebenarnya ma aghna anni maliya. Ya Allah, rupanya harta kami tidak bisa menolak siksaan-Mu ya Allah walaupun sedikit. Dan juga orang punya kekuasaan, halaka anni sultaniya. Ya Allah, rupanya hancur kedudukan kami. Jadi kedudukan bukan menunjukkan baiknya seseorang. Harta yang banyak bukan menunjukkan baiknya seseorang. Lalu bagaimana baik menurut Allah Ta'ala dan juga menurut fitrah manusia? Menurut akal pula yang sehat. Pertama, orang yang baik adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Bukan menuntut ilmu saja, tapi ilmu syar'i. Dengan hadis yang sudah dibaca tadi pada mukaddimahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." May yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik, bukan may yuridillahu bihi syarran, tapi may yuridillahu bihi khairan. Hamba yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik adalah yufaqihu fiddin. Maka Allah akan memahamkan dia agama. Dan agama yang dijelaskan oleh para ulama sunnah adalah dinul Islam, memahami dinul Islam. Karena Allah mengatakan innat dina indallahil Islam. Agama di dunia ini yang diakui Allah Ta'ala hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Din yang diridhai Allah Ta'ala adalah Islam. Dan dulu telah kita jelaskan pula 10 penyebab orang itu masuk surga. Bahwa Islam adalah al-istislam. Menyerah diri kepada Allah. Orang yang belajar ilmu din, ilmu Islam, inilah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala di dunianya dan juga di akhiratnya. Makanya kita tidak menjumpai orang kafir itu baik. Dari mana kebaikan orang kafir? Karena baik itu dengan ilmu din, sedangkan mereka mengingkari ilmu din. Lihat juga orang-orang yang pelajari ilmu duniawi murni, yang tidak ada tambahan, tidak ada, yaitu ilmu dinnya yang mereka cari, menjadi orang yang jahat. Menjadi orang yang mendzalimi orang. Menjadi orang yang menipu, merugikan orang. Maka kalau kita ya ikhwah ingin menjadi orang yang baik, tafaqquh fiddin. Harus memahami din. Dan ini bukan meniadakan kita memahami yang lainnya. Tapi tafaqquh fiddin wajib. Karena orang tidak mungkin baik kecuali memahami din. Oleh karena itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak pamannya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia ini, Ibnu Abbas ini, dalam sisi agama. Nah, wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah, berilah ilmu tentang tafsir. Nah, takwil di sini adalah tafsir. Dan itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak pamannya dan menjadi yaitu tarjumanil Quran. Banyak para sahabat yang menanya tafsirnya ayat Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan orang memahami din ikhwan menjadi sebab dia bisa mengamalkan din. Bisa menjadi orang yang beribadah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin menjadi orang baik, fahami din. Keluarga kita menjadi orang yang baik, suruh memahami din. Orang tua kita menjadi yang baik, suruh menuntut ilmu din. Karena ilmu hanya diperoleh dengan belajar. Al-ilmu bita'alum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Berbeda dengan orang kaya. Bisa juga menjadi kaya orang miskin itu seketika. Bisa menjadi kaya seketika orang miskin. Kapan? Orang miskin dia bisa menjadi kaya seketika dia. Bukan merampok. ketika orang tuanya kaya raya, lalu anaknya miskin, orang tuanya meninggal dunia, kemana warisannya? Anak menjadi kaya. Tapi anak tidak tahu ilmu din. Orang tuanya adalah orang yang alim, faham din, meninggal dunia. Bisakah mengambil ilmunya? Orang tuanya mewarisinya? Tidak bisa. Karena al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu hanya satu cara, yaitu kita harus belajar. Dan kalau sudah kita dapati, tidak bisa dicuri oleh orang. Tidak bisa ditukar tambah dengan ilmu yang lainnya. Tidak pula bisa dihadiahkan ilmu. Enggak ada orang menghadiahkan ilmu. Ini bingkisan ilmu tidak ada. Yang ada bingkisan duniawi. Ini menunjukkan keutamaannya din. Kalau kita ingin menjadi orang baik, maka kita harus memahami ilmu din. Dan Allah Ta'ala tidaklah membekali semua para utusannya, mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dibekali ilmu dulu. Karena ilmu sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, al-ilmu imamul amal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Artinya orang punya ilmu, beramalnya cocok dengan ilmu. Kalau orang jahil beramal, ngawur dia. Ya, kalau kita ingin jadi masyarakat yang baik, maka pelajari din. Upayakan di masyarakat banyak orang menyampaikan ilmu din. Karena antum bisa merasakan sendiri, pendidikan murni duniawi, pendidikan yang banyak masalah urusan dinnya beda muridnya. Dan beda pula akhlaknya, beda pula akidahnya. Maka tidak ada orang yaitu merasa resah dengan orang ahli hadis, tidak ada. Dengan orang ahli Quran, tidak ada orang merasa resah dengan ahli Quran. Justru orang merasa resah dengan jauhnya dari ilmu din. Oleh karena itu setiap pagi, setiap sore kita mohon kepada Allah, doa kita bagaimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan paling baiknya ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran. Tentunya pula hadisnya. Karena Allah Ta'ala menyuruh Nabi-Nya untuk menjelaskan Al-Quran. Litubayyina ma nuzila ilaihim. Engkau wahai Nabi, jelaskan ayat Al-Quran ini untuk mereka. Maka ini adalah ilmu yang paling bermanfaat. Amin as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bahkan juga setiap saat kita mohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk menuju jalan yang lurus. Bahkan juga kita tidak diperintah oleh Allah Ta'ala minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Tidak ada wa qul rabbi zidni malan, rabbi zidni sayyaratan au hila au yang lainnya, tidak. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambah kami ini ilmu. Karena bertambah banyaknya ilmu dengan syarat apabila diamalkan menjadi paling baiknya orang. Para anbiya menjadi paling baiknya manusia karena Allah Ta'ala membekali ilmu. Pentingnya ilmu din ayyul ikhwah, agar menjadi baik umat ini. Ya. Jadi rusaknya umat karena tidak mempelajari ilmu din. Baiknya umat karena dia mau membekali dirinya din. Karena ilmu ini nanti yang dia akan menyetir dia, mengontrol dia, apa yang ia katakan, apa yang ia perbuat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, bukan syarrukum. Khairukum, paling baiknya itu adalah isim tafdil. Khairukum, paling baiknya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, tentunya mempelajari sunnah juga, dan mau mengajarkan pula. Ini menunjukkan kita tidak cukup belajar. Kalau kita belajar untuk kepentingan diri kita, tapi kita wajib menyampaikan yang baik ini bagaimana kepada umat. Inilah untuk kiat menjadi orang yang baik. Dan juga ayyuhalifa, orang yang berilmu din, jika istiqamah orang yang paling menjaga kehormatan diri, tidak berbuat jahat. Ya. Orang menjaga kehormatan dirinya dan juga tidak mengganggu saudaranya, tidak mengganggu haknya orang lain. Karena Allah mengatakan di dalam surat Fatir ayat nomor 28, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsallaha min ibadil ulama, bukan innama yakhsallaha min ibadi al aghnia awil umara awil dha sultanin dha jahin, tidak. Ya, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah berbuat jahat di permukaan bumi ini dari kalangan hambanya al ulama, orang punya ilmu. Dan berisyarah ulama jamak daripada alim, perlu memperbanyak kita orang punya ilmu. Nah, bahkan juga orang itu akan berhenti dari kemaksiatan karena sebab ilmunya din. Beliau mengatakan la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu berbuat zina ketika mau zina kalau ada ilmunya, ada khasyatullah, ada imannya dia. Wala yasriku sariku khina yasriku wa huwa mu'min. Tidak mungkin dia akan mencuri ketika mau mencuri kalau dia merasa iman, merasa berilmu, merasa diketahui oleh Allah Ta'ala. Itu keutamaan orang punya ilmu. Menjaga kehormatan dirinya dan juga kehormatan saudaranya. Yang nomor dua, yulah. Kiat menjadi orang yang baik setelah kita berilmu, tidak cukup ilmu, maka bagaimana kita mengamalkan ilmu? Ya. Ilmu akan bermanfaat jika diamalkan. Orang belajar ilmu kedokteran sekian tahun, kalau tidak ada praktiknya, tidak ada orang tahu bahwa dia itu adalah dokter. Jadi telah kita mempelajari ilmu yang paling puncaknya ilmu, paling manfaatnya ilmu, bagaimana kita terapkan ilmu ini dengan amal. Karena amal itu adalah buahnya ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aratallahu bi abdihi khairan." Lagi ini. "Idza aratallahu bi abdihi khairan." Apabila Allah menghendaki hambanya baik, ista'malahu. "Idza aratallahu bihi khairan ista'malahu." Apabila Allah Ta'ala menghendaki hambanya baik, maka Allah memperkerjakannya. Istakmalahu. Fakila, ada yang menanya, kaifa yastakmiluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memperkerjakan orang sehingga dia menjadi baik? Qala yuwaffiquhu Allahu lil amali salihi qabla al mauti. Yuwaffiquhu lil amali salihi atau yuwaffiquhu Allahu lil amali salihi qabla mauti. Maka Allah akan memberi hidayah dia, menunjukkan dia beramal soleh sebelum meninggal dunia. Nah. Amal soleh hewan tidak mengganggu orang. Bayangkan sholat kita tidak mengganggu orang. Menuntut ilmu kita tidak mengganggu orang. Baca Al-Quran apalagi menghafalkannya tidak mengganggu orang. Berdoa tidak mengganggu orang. Menyampaikan din tidak mengganggu orang. Jika mereka terganggu, mereka juga bicara kok. Bicara kita lebih baik daripada bicara mereka. Orang siam tidak mengganggu orang. Baik. Bayangkan kalau orang itu baca Al-Quran, berdoa, berzikir, sholat dia, menuntut ilmu. Kapan dia berbuat jahat? Kita duduk satu jam menuntut ilmu syar'i, berarti satu jam bebas dari maksiat. Kita sholat lima waktu, bersih dari maksiat. Menuntut ilmu bersih daripada maksiat. Apalagi orang berpuasa, menjaga lisannya, menjaga dari perbuatan jahatnya, menjadi orang yang baik. Makanya beliau mengatakan, ya, dalam yaitu dalam hadisnya yang sahih, bahwasanya malam yadak qawla zur wal amala fihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyati at'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan yang kecil, dia tetap melakukannya perbuatan yang kecil. Tidak mau meninggalkan kebodohannya, maka Allah Ta'ala tidak perlu orang itu menahan laparnya, menahan hausnya dia. Orang siam baik dia. Bahkan juga sebagian menjadi sebab baik jasadnya, menjadi sehat. Bahkan orang ingin berpuasa, tapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala, tapi niat yang ingin sehat. Kalau niatnya karena Allah Ta'ala, dapat dua pahala. Orang korban, ikhwan, alhamdulillah, tidak mengganggu. Kalau bau-bau sementara, sampah pun juga bau. Lebih bau mana sampah dengan baunya kotoran kambing, kotoran sapi. Orang haji umrah, baik. Musibah, orang yang tidak haji pun juga kena musibah. In tamsaskum qarhun, faqad massal qauma qarhun misluh. Kalau kamu merasa kena musibah, orang kafir juga kena musibah. Nah, jadi kalau kita mau beramal dengan ilmu din baik di masyarakat, mau mencuri tidak jadi, karena tahu hukumnya orang mencuri. Mau mengurangi timbangan tidak boleh, karena neraka wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang mengurangi timbangan. Ini kalau kita mau beramal soleh menjadi orang yang baik. Ya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arata Allahu bi 'abdin khairan istamalahu." Apabila Allah Ta'ala menghendaki hamba-Nya baik, maka Allah memperkerjakannya. Bakila ya Rasulullah, fa kaifa yastamiluhu? Ada yang menanya, "Wahai Nabi, bagaimana Allah Ta'ala memperkerjakan yaitu hamba-Nya sehingga menjadi orang yang baik?" Qala yuwaffiqullahu au yuwaffiqullahu lil amali salihi qabla al mauti. Maka Allah Ta'ala akan memberi taufik dia, memudahkan untuk beramal soleh sebelum meninggal dunia. Yang harus kita pahami pentingnya, yaitu kita beramal soleh. Yang nomor tiga, tidak cukup ikhwan kalau kita menuntut ilmu lalu beramal soleh menjadi baik. Karena kita baik, kalau tetangga kita, kalau keluarga kita tidak baik, terganggu pula kita menjadi tidak baik. Maka nomor tiga, menyampaikan ilmu Allah Ta'ala, mendakwai orang agar menjadi orang yang baik. Ya. Jadi setelah kita mengilmui, kita buktikan amal itu ternyata diri kita baik, bagaimana kita berupaya kerabat kita menjadi orang yang baik? Wa andir asyiratakal akrabin. Berilah nasihat kerabatmu kepada yang kerabatmu yang terdekat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan kerabatmu dari api neraka. Adapun dalil bahwasanya manusia yang baik adalah manusia yang berdakwah, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummah. Kuntum, kamu semuanya orang mukmin adalah paling baiknya umatnya. Kuntumnya itu dhamirnya kembali kepada orang beriman. Orang beriman yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya. Engkau ya para sahabat paling baiknya umat. Dikarenakan pertamanya berilmu, yang nomor dua mengamalkan ilmu tadi. Yang mana sebelum masuk Islam mereka paling jahatnya manusia pada zaman jahiliyah. Setelah masuk Islam dia menuntut ilmu, beramal baik. Lalu Allah mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, bahwa kalian dikeluarkan untuk menjadi panutan umat. Ukhrijat linnas. Kenapa kalian menjadi baik? Karena ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Jadi baiknya manusia setelah dia berilmu, beramal, berupaya bagaimana orang lain menjadi baik. Inilah perlunya kita berdakwah. Bahkan juga ikhwan, kebaikan yang berdakwah melebihi kebaikan dia beramal. Karena orang sholat pahalanya untuk dirinya sendiri. Orang salat maslahah untuk pribadi. Orang wudu maslahah untuk pribadi. Orang puasa maslahah untuk pribadi. Tapi orang berdakwah maslahah untuk umat, tentunya untuk dirinya pula. Ya. Maka upayakan kita bukan hanya menjadi orang berilmu dan beramal soleh, tapi bagaimana kita menjadi sebab orang lain beramal soleh. Makanya tadi kata yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bukan cukup khairukum man ta'allamal Qur'ana berhenti, tetapi wa 'allamahu. Ya. Jadi upayakan kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau ya para sahabat, orang beriman dikatakan baik karena engkau memerintahkan yang diperintah oleh Allah Ta'ala dan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau wa tanhauna 'anil munkar. Engkau membendung perkara yang munkar, yang haram maupun yang makruh. Baik keharaman itu ada di dalam Al-Qur'an atau keharaman itu ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah manusia yang baik. Ya, yang harus kita fahami. Bahkan juga lisan manusia yang paling baik adalah lisan berdakwah. La khaira fi katsirin min najwahum. La khaira, tidak ada baiknya. Berarti jelek. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada baiknya umumnya bicara mereka, umumnya bisikan mereka, umumnya obrolan mereka, illa man amara bisadaqatin. Illa man amara bisadaqatin. Kecuali orang yang memerintah sedekah. Aw ma'rufin. Atau memerintah yang baik seperti menyampaikan ilmu. Menjawab pertanyaan. Bertanya ketika dia tidak tahu. Aw islahin bainan nas, atau mendamaikan ketika orang itu berkelahi atau berselisih. Ya, ini nomor tiga. Baik, yang nomor pertama tadi, kiat untuk menjadi orang yang baik, apa tadi? Coba sebelah sini. Orang menuntut ilmu dengan dalil. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang nomor dua, kiat untuk menjadi orang yang baik, ya. Mengamalkan, beramal dari ilmunya. Dalilnya? Boleh membaca, boleh membaca. Ya, coba sebelah sini dulu. Naam, idza aradallahu bi 'abdi khairan istamalahu. Wa qila fa kaifa istamalahu? Qila yufaqihu. Naam, yufaqihu Allah lil 'amali shalih qabla mauti. Ya, nomor tiga sebelah sana. Ya, yaitu orang yang mendakwakan dinullah, ilmu Allah. Dalilnya kuntum khaira ummah. Ya, nomor empat. Ya, nomor empat, kiat menjadi orang yang baik adalah orang yang bersabar ketika kena musibah. Nah, orang yang bersabar ketika dia kena musibah. Kami ambil dalilnya dulu. Mana dalilnya? Orang yang baik adalah orang muslim kena musibah. Bayangkan, musibah tapi baik dia. Umumnya orang kena musibah dia menggerutu, menyesali musibah yang menimpa. Tapi hakikatnya musibah itu baik untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Beliau mengatakan, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, May yuridillahu bi khairan yusibhu. Nah, ya. May yuridillahu bi khairan yusibhu. Hati yang pendek, tapi punya makna katsira. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, orang itu baik, maka Allah menimpakan musibah. Ya, menganggap orang, kena musibah orang itu tidak baik ya, kena musibah, bukan. Ya, penilaian orang lain dengan penilaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menilai dasarnya wahyu. Tapi kita minta musibah, boleh apa tidak? Tidak boleh. Siapa tahu dalilnya? Minta musibah tidak boleh. Tapi kalau kena musibah, baik diri kita harus bersabar. Beliau mengatakan, melarang kita minta musibah, la tatamannau liqa al-adu. Wahai sahabatku, kamu jangan berharap datangnya musuh. Wasallallahu salama. Mintalah kamu kepada Allah Ta'ala keamanan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau kamu menjumpai musuh maka bersabarlah. Ya. Kami lagi dari hadisnya, mayyiritillahu bihi khairan yusifuhu. Siapa saja di antara hambanya ini yang dikehendaki Allah Ta'ala baik, maka Allah menimpakan musibah. Baik, ana mau menanya, dari mana yaitu baiknya orang kena musibah kok baik? Nah, siapa yang bisa menjawab? Mungkin kita akan dibantu, gimana orang kena musibah kok baik? Orang jatuh kok baik? Ya kena yaitu bencana di Masjidil Haram kok baik? Di Mina kok baik? Baik. Nah, siapa yang bisa menjawab? Sabar. Satu, sabar. Gimana maksudnya? Akan memunculkan kesabaran. Bersabar hukumnya apa? Wajib. Kapan orang itu bersabar? Ketika kena musibah. Wa basyiris sabirin. Kapan? Alladzina idza asabatuhum musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jazakallahu khair. Jadi baik ikhwan, karena bersabar itu wajib. Bagaimana kita bersabar kalau tidak ada musibah? Makanya setiap hari manusia kena musibah. Ngantuk musibah apa tidak? Musibah. Itu musibah. Kalau orang tidak bisa ngantuk, tidak sehat dia. Tapi ngantuk di sini tidak sehat. Ngantuk nanti kalau sudah mau waktunya istirahat, baik dia. Jadi dengan yaitu orang yang bersabar mendapatkan pahala dia. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiga keuntungan. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim. Satu. Wa rahmah. Dua. Yang nomor tiga, wa ulaika humul muhtadun. Mendapatkan kesejahteraan dari Allah Ta'ala. Yang nomor dua, mendapatkan rahmatnya. Nomor tiga, dia mendapatkan petunjuk. Dan kapan orang itu merasakan nikmatnya sehat, ikhwan? Kapan orang itu bisa merasakan nikmatnya sehat? Ketika pernah sakit. Mau sakit musibah apa tidak? Musibah. Itu satu. Yang nomor dua, mengapa orang kena musibah kok baik dia? Ini tentunya orang mukmin loh. Kalau orang kafir kena musibah, azab dia di dunianya. Walanudzikannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Tapi kita bicara orang mukmin. Ah, dari mana? Bahwasanya kena musibah itu nikmat. Yuk, jangan jawab. Saudara-saudara kita ikhwan di Mina, ya, di Masjidil Haram kena musibah nikmat. Ya, nikmatnya bagaimana? Dia musibahnya bukan karena memanjat kepala jatuh mati. Ya kan? Musibahnya bukan naik sepeda motor balapan lalu ketubruk mati. Musibahnya bukan dia wisata di Gunung Kelut atau yang lainnya. Iya kan? Musibahnya dalam keadaan sholat. Ada lagi dalam keadaan sa'i. Ada lagi dalam keadaan tawaf. Ada lagi dalam keadaan baca Al-Quran. Satu. Musibahnya nomor dua, dia di Masjidil Haram. Tempat negeri yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Musibahnya lagi pada bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, 10 hari yang pertama. Nikmat musibah. Belum tentu kita meninggal dunia seperti mereka. Yang sakit pun masih hidup, taruhlah tangannya putus. Musibahnya bukan karena bertengkar dengan orang. Ya. Musibahnya karena musibah beribadah, nikmat. Ya, awas kita jangan terpancing dengan berita internet dunia yang lainnya menuduh ini menuduh itu. Bagian nomor dua nikmatnya musibah apa? Ha, betul. Dihapusnya dosa. Bukankah enak kita? Dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala dengan duri yang kena kaki kita. Dengan paku yang menancap di kaki kita. Dengan kaku yang menancap di ban mobil kita yang kita mau berdakwah. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa musibah itu nikmat selain dari tadi. Mayuridillahu bi khairan yusibhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik, maka Allah akan menimpakan musibah. Yang nomor dua, idza aradallahu bihi khairan. Subhanallah, ilmu ya ikhwan, di pasar tidak ada. Tidak ada paket ilmu. Hadiah ilmu enggak ada. Ya. Idza aradallahu bi abdihil khaira. Apabila Allah menghendaki hambanya itu baik, ajjala lahul uqubata fid dunya. Ajjala lahul uqubata fid dunya. Disegerakan oleh Allah Ta'ala hukumannya di dunia. Ya. Sakit gigi. Ya. Masuk angin. Boyoknya sakit dia. Pergi duitnya kecopet dia. Musibah. Ya. Karena Allah ingin menghapus dia. Dan musibah itu tidak akan selesai kecuali orang yang telah meninggal dunia. Baru selesai. Jadi musibah itu hanya di dunia. Ini musibahnya orang mukmin. Tapi kalau orang kafir, musibah di dunia, di alam barzahnya, di alam mahsyarnya, bahkan juga di akhiratnya. Mereka menjadikan dunia surga sementara. Buat jannatun lil kafiri. Tapi azab untuk selamanya. Orang mukmin bersabar sementara. Berapa tahun kita bersabar dibandingkan nanti hidup kita di alam kubur. Hidup kita di dunia ini ayo lihat, kalau kita banding dengan nanti kita singgah sementara di kubur, tidak ada satu detiknya. Bayangkan Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, bapak kita dan ibu kita sampai sekarang masih tinggal, masih singgah di kuburan. Padahal umurnya berapa dibanding dengan hidupnya di alam kubur. Bersabar kita sebentar. Bahkan musibah yang menimpa kepada kita berupa kesengsaraan dengan nikmat yang kita terima dari Allah Ta'ala lebih banyak mana? Musibah yang berupa kesengsaraan dengan nikmat yang kita terima lebih banyak mana? Lebih banyak nikmat. Kita bisa menghitung kapan kita sakit. Tapi sudahkah kita menghitung kapan kita sehat? Justru Allah Ta'ala ketika menguji kita dengan sakit, menjadi ingat kepada Allah tentang nikmatnya sehat. Ketika kita diuji dengan haus, justru kita akan mendapatkan nikmat dengan minum itu menjadi segar. Bahkan orang kencing itu, mau kencing itu musibah. Tapi setelah kencing bagaimana rasanya? Sakit apa nikmat? Nikmat. Alhamdulillah, orang naik mobil. Ya. Lama, turun dulu. Kencing dulu. Tunggu. Mengempet dia kan? Setelah kencing, alhamdulillah. Kehilangan sesuatu tapi kita alhamdulillah. Karena musibah. Nah, makanya dalam satu hadis, masih kami lanjutkan. Wa idza aradallahu bi abdihi syarra. Nah, ya. Kelanjutan dari hadis yang pertama tadi, idza aradallahu bil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Apabila Allah mendaki hambanya itu baik, disegerakan hukumannya di dunia sehingga di akhirat sudah tidak dihukum lagi. Dan hukuman di dunia ringan. Selanjutnya, wa idza aradallahu bi abdihi syarra. Apabila Allah Ta'ala menghendaki hambanya ini jelek, na'udzubillah min dzalik, amsaka anhu bidzanbihi, maka Allah menunda azabnya di dunia. Dibiarkan sehat walaupun dia mencuri, walaupun dia berbuat jahat, dibiarkan mereka hartanya banyak, tidak dikurangi. Hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Sehingga ditumpahkan semuanya azabnya besok pada hari kiamat. Nah, ya. Jadi jangan sampai orang mengira mencuri terus kok sehat, selamat terus. Makan babi terus kok perutnya sehat saja. Ya. Berbuat zina enggak kena penyakit AIDS dan juga yang lainnya. Ya, membunuh orang tidak ketangkep dia. Ya. Maka dengan sehatnya mereka ini, dengan panjang umurnya, bukan menunjukkan baiknya, tidak. Allah akan menanggungkannya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, katanya Allah Ta'ala. Aku akan biarkan dulu mereka sampai mereka tidak sadar, kemudian Allah akan menghukumnya. Bukankah itu berat? Berat memang. Tapi kalau orang berbuat dosa, langsung Allah Ta'ala menghukumnya dengan panas badannya, batuk, pilek, ya. Sandalnya dicuri oleh orang, masih ringan. Bayangkan kalau orang itu sakit di dunia, masih banyak saudara kita, orang tua kita yang mengajak ke rumah sakit. Kita ditunggu. Tapi kalau orang diazab di kuburan, siapa yang menunggu? Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaatnya malun, harta-harta, wala banun, dan juga anak-anak buah, tidak ada manfaatnya. Karena orang mati tidak dibekali harta, dan tidak satu pun orang meninggal dunia ridho anaknya, yaitu menemani bapaknya atau ibunya yang di kuburan, tidak. Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ini keadaan manusia yang terazab di akhiratnya nanti. Yauma yafirul mar'u min akhi, manusia akan lari dari saudaranya, tidak bisa minta bantuan saudaranya. Wa ummihi wa abi, akan lari pula dari ibu bapaknya. Wa sahibati, dan akan lari pula dari istrinya. Wabani, dan akan lari pula dari anaknya. Likulli imri'in, masing-masing manusia punya urusan sendiri-sendiri. Nah, tapi orang kena musibah di dunia, masih banyak yang menolongnya. Ada rumah sakitnya. Di kuburan ada rumah sakit? Tidak ada. Apalagi nanti di alam mahsyar. Ini yang perlu kita bersabar. Orang yang paling baik, ya. Nomor empat adalah orang yang kena musibah, dia bersabar. Makanya ada hadis ajaban li amril mu'min. Inna kulla amrihi khairun. Inna amrahu kullahu khairun. Sangat mengherankan orang mukmin itu semua urusannya. In asabahu syarru sabar. Jika kena musibah, sabar. Wa in asabahul khairu syakara. Ketika mendapatkan kesehatan, dia bersyukur dengan kesehatannya, dengan menghafalkan Quran, dengan murajaah, dengan qiyamul lail, dengan salat wajib, dengan salat sunnah, dengan siam, dan menuntut ilmu. Bersyukur dia, baik dia. Ketika kena musibah, bersabar, dia baik. Ya, ini kiat yang nomor empat yang harus kita pahami. Bagaimana kita menjadi orang yang bersabar. Dan kunci kemenangan, kunci keberhasilan, kunci diangkat menjadi pemimpin adalah sabar. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memberi penjelasan kepada kita semuanya. Di dalam ayatnya, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kemenangan orang mukmin dikarenakan mereka bersabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Satu. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dua. Kami jadikan mereka sebagai tokoh-tokoh umat orang dahulu karena kesabarannya. Makanya dikatakan para anbiya itu ulil azmi. Kenapa? Karena sangat bersabarnya musibah yang menimpa pada mereka radhiyallahu anhum. Nah, selanjutnya yang nomor lima. Berhati lembut. Ya. Berhati lembut adalah orang yang baik. Kalau itu orang hatinya lembut, maka dia taliqatul wajhi. Ya, bermuka yang cerah. Hati yang lembut, ikhwan. Orang siapapun dia kalau punya hati yang lembut, terutama orang punya kedudukan, punya pangkat, ya. Jadi orang yang sifatnya pengaman yang lainnya, dia hatinya lembut, paling disukai oleh orang. Maka Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Surat Ali Imran ayat nomor 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena sebab rahmat Allah Ta'ala wahai Nabi, engkau berlaku lembut. Di mana letak baiknya lembut ini? Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam fadzu min haulik. Kalau engkau itu berlaku keras, punya watak yang kaku, yang keras, tentu orang akan lari dari sekelilingmu. Nah, kita pun kalau punya ustaz, ustaz lembut ya, tidak suka marah, senang kita. Tapi kalau sudah datang matanya sudah menunjukkan kemarahannya, tangannya sering melayang dia, kita juga tidak senang. Ya. Demikian juga orang-orang banyak menjadi jabatan dia. Kalau lembut, subhanallah, alangkah nikmatnya ya, masyarakat itu. Ya. Pernah pula kita bepergian jadi Solo. Kami itu salah jalan. Karena tidak tahu. Saya kira diambil SIM saya. Saya kira saya yaitu ditilang. Pak, ngapunten ratusan kelintu. Subhanallah. Disuruh mundur kita. Enggak dia apa-apa. Saya kira suruh mundur. Mau diambil surat enggak. Setelah hijau disuruh berangkat. Apa yang tertanam dalam hati. Merasa senang, merasa belas kasihan. Ya. Maka orang-orang yang kuat bagaimana timbul kelembutannya. Orang-orang punya jabatan bagaimana dia timbul kelembutannya. Ya. Karena anak kecil berbuat lembut itu wajar. Karena dia tidak punya kekuasaan, kemampuan untuk marah. Tapi orang yang mampu dia berbuat marah, dia lembut. Subhanallah. Ini yang diharapkan oleh umat. Manusia yang paling baik adalah lembut. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelembutan inna rifqa la yakunu fi syai'in, tidaklah menimpa kepada suatu melainkan menghiasinya. Wala yanza'u min syai'in illa sana. Dan tidaklah dicabut kelembutan itu melainkan menjadi sebab kehancurannya umat, menjadi sebab yaitu kerusakannya. Nah, ya. Upayakan kita menjadi orang yang lembut. Bahkan juga Allah mengatakan fa'fu anhum. Maafkan kesalahan si dia. Rasulullah SAW berlaku lembut, maka ketika salah sahabatnya suruh memaafkan. Fa'fu anhum. Bukankah orang yang suka memaafkan kita senangi? Orang itu bagus dia memaafkan dia. Ada masalah tabrakan kita salah tapi dimaafkan. Wastafirlam, dan paling bagus lagi memintakan ampun. Sudah diperlakukan salah, dia bersabar. Lembut dia, memaafkannya dan memintakan ampun. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosamu. Ya. Ini adalah orang yang baik, yaitu orang yang berlaku lembut. Bahkan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Orang mukmin adalah orang yang ramah, orang yang lembut. Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Orang mukmin lembut dan diperlakukan lembut. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Tidaklah dikatakan orang itu baik ketika dia tidak berlaku lembut. Nah, ya. Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Orang mukmin itu lembut dan diperlakukan lembut. Wala khaira liman la ya'lafu wa la yu'lafu. Ya. Tidak ada baiknya orang yang tidak berlaku lembut dan tidak pula diperlakukan lembut. Makanya beliau mengatakan man yarham yurham. Man la yarham la yurham. Nah. Orang yang tidak belas kasihan tidak akan dibelas kasihan, dan itu cocok dengan fitrah yang sehat. Cocok pula dengan akal yang sehat. Kalau kalian ingin diperlakukan baik kepada orang, berlaku dulu berbuat baik kepada orang. Karena Allah Ta'ala mengatakan innal hasanati yudhibna sayyiat. Orang berbuat baik akan memadamkan dosa-dosa, akan menghapus dosa. Fa'at bi'is sayyiatal hasanah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar, maka tutuplah perbuatan yang jelek dengan yang lembut. Bayangkan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang badu yang menarik bajunya sampai merah karena sangat kuatnya ditariknya. Hei Muhammad, Dipanggilnya lagi tidak dengan hormat. Hei Muhammad, aku minta duit. Ditarik bajunya. Beliau pemimpin tertinggi di dunia. Beliau tidak melayangkan tangannya atau memegang, membanting atau menyuruh sahabatnya untuk memukuli orang itu, tidak. Beliau menolak dengan senyum. Apa katanya kepada sahabat, kasih duit si fulan. Didzalimi, dikata-kata yang tidak baik, minta duit lagi. Bagaimana kita berlaku lembut terhadap orang tidak berlaku lembut? Karena orang beramal soleh untuk dirinya sendiri. Man amila solihan fali nafsi. Orang berbuat baik untuk diri sendiri. Wa man asa'a fa'aliyya. Orang berbuat jahat juga berarti hukumannya untuk dirinya sendiri. Beliau menoleh senyum, bukan marah. Kasih duit si fulan. Subhanallah, selesai urusannya. Bayangkan kalau kemarahan dibalas dengan kemarahan, apa yang terjadi? Makanya orang mukmin itu disebutkan di dalam surat Al-Furqan. Tandanya ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ya. Hamba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya ikhwah. Ketika ada orang jahil yang mengolok-olok, maka membalas dengan ucapan kesejahteraan. Ucapan upacaman yang baik. Nah, ini adalah orang yang paling bagusnya manusia. Maka berapa banyak orang kafir masuk Islam karena perangai yang baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena raufur rahim lembutnya dia, karena tawadhu'nya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dicaci maki oleh kelompok khawarij ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi-bagi zakat. Anta ya Rasulullah la ta'til. Engkau anta ya Muhammad la ta'til. Kamu ya Muhammad tidak berbuat adil. Beliau tidak marah. Apa katanya? Wailak. Idza lam yakun a'dilu faman ya'dilu fil ardi. Kalau saya ini tidak berbuat adil, siapa manusia berbuat adil di permukaan bumi? Bukannya dimarahi, didzalimi, dipukulnya, tidak, tapi dijawab dengan kalimat yang baik. Ketika ada pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, izinkan li bizina." Wahai Nabi, izinkan saya mau berbuat zina. Dia tahu ini pemuda yang kuat syahwatnya, beliau tidak marah, tapi laku lembut. Coba saya mau menanya dulu, apakah kamu punya ibu? Iya wahai Nabi. Bolehkah ibumu dizinai oleh orang? Ridhakah apabila ibu disebut ibu karena orang sayang terhadap ibunya? Enggak wahai Nabi. Kalau begitu orang lain tidak senang ibunya dizinai. Apakah kamu punya saudari? Iya wahai Nabi. Apakah kamu suka jika saudarimu dizinai oleh orang? Tidak wahai Nabi. Maka orang lain tidak senang dizinai saudarinya. Apakah kamu punya bibi dan seterusnya? Sampai bersumpah memudani, wallahi ya Rasulullah, minal ana la uridu an azniya. Mulai sekarang wahai Nabi, saya tidak ingin berbuat zina. Ya, dengan cukup dengan kalimat-kalimat yang lembut yang memberi kesempatan mereka untuk berpikir. Itulah hikmahnya kelembutan. Maka orang yang baik adalah orang yang sopan, orang yang tawadhu, orang yang lembut. Selanjutnya, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Nomor berapa itu? 5 ya? 5 apa 6? 6. Coba sebutkan dulu yang pertama biar enggak lupa. Yang pertama, orang baik adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Yang nomor 2, orang yang mengamalkan ilmu syar'i. Nomor 3, mendakwakannya. Nomor 4, bersabar. Nomor 5, orang yang berlaku lembut. Nomor 6, sekarang manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang. Bagaimana ya kawan, kita bukan bermanfaat untuk diri kita, tapi bagaimana orang lain menjadi mendapatkan manfaat sebab diri kita. Beliau mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Diriwayatkan oleh Musnad Asy-Syihab. Ya. Musnad Asyab nomor 771 dan dikhasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Sahihul Jami', Sahihul Jami' nomor 3289. Sahihul Jami' 3289. Beliau mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Empat kalimat ayo ikhwah. Tapi subhanallah kalau ini diterapkan betapa indahnya hidup kita. Khairun nas paling baiknya manusia. Nah, paling baiknya bukan paling jeleknya. Bukan saruna tapi khairun nas. Paling baiknya manusia anfa'uhum linnasi, paling banyak manfaatnya kepada manusia. Gimana ini penjabaran contohnya ini? Siapa yang bisa beri contoh? Maka orang yang mempunyai kekuatan fisik bagaimana bermanfaat untuk orang lain? Saya tanya. Orang badannya sehat, bagaimana dia bisa bermanfaat untuk orang lain? Tentunya bukan memukuli, bukan meninju. Nah, gimana bisa bermanfaat? Membantu nenek-nenek atau kakek yang tidak bisa mengangkat barangnya. Ya. Ada orang yang sedang menyetater sepeda motor, enggak mampu dia. Kita kuat, coba bismillah. Pak, saya bantu bisa. Nah, tapi kalau gadis muda jangan dibantu. Menjadi fitnah. Cari orang yang lain. Ada teman ayo ikhwah. Ustaz, bagaimana hukum yang ngasih hadiah kepada siapa? Saya punya teman kelas Ustaz. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Umurnya baru 16-17. Dikasih hadiah apa? Buku-buku Ustaz. Buku bacaan. Kenapa enggak nenek-nenek dan kakek yang dikasih? Juga dia bisa membaca. Kamu bisa memberi itu dengan... Kalau kamu menolong betul, jangan ditulis alamatmu. Ya. Jangan ditulis apa-apa. Lewatkan orang-orang yang tidak mengenal tentang dirimu siapa sampai kepada dia, baru engkau ikhlas. Ya. Jadi orang punya jasad yang kuat bisa membantu, ya, bantu ibunya yang sedang sakit, ya, perlu dituntun berjalan, bantu ayahnya. Bukankah ibu dan bapak kita telah membantu kita berapa kali? Kadang-kadang orang tuanya sudah lanjut usia, dia ingin berjalan dengan anaknya, malu. Ya. Padahal orang tua telah berkali-kali berjalan dengan anaknya. Ketika orang tua sudah wajahnya keriput, malu berjalan dengan orang tua. Tapi berjalan dengan wanita yang bukan mahramnya, senang hati. Lah ini keliru. Ya. Orang yang kuat jasadnya, dia bisa membantu. Ya, ada orang mamanya dia membangun rumah. Bisa saya bantu satu jam ini ya untuk ngangkat gentengnya. Nah, itu namanya khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik orang yang punya keahlian ikhwan komputer. Nah. Ada saudaranya dia tidak mampu memang. Coba saya betulkan ini. Karena dia tahu komputer ini untuk kantor umpamanya. Maka dia bermanfaat untuk orang dengan ilmunya komputer. Maka orang dia menghafalkan Al-Quran paling banyak juga manfaatnya. Bagaimana berbuat baik pada orang, mengajak orang untuk murojaah. Coba hafalanmu saya murojaah. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang punya duit, bagaimana dia berbuat baik kepada orang? Orang punya duit, berinfak terhadap orang-orang yang tidak mampu. Ya, menyantuni fuqara masakin. Membantu orang-orang yang meminta-minta. Karena dia memang berhak untuk meminta. Ya, membantu bangunan masjid yang belum selesai. Keutamanya orang punya duit. Demikian juga keutamanya orang punya kedudukan bagaimana? Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Memudahkan urusan. Orang yang berurusan dengannya. Tidak menyulitkannya. Bukankah beliau mengatakan basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Nah, ya. Jadi kita mau menjadi orang yang baik gampang. Pertama harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang nomor dua, bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, kelebihan dari Allah Ta'ala, bukan untuk diri kita saja, tetapi juga untuk umat yang lain. Nah, ya, antum pemirsa, yaitu orang tidak tahu jalan. Baik, antum tahu jalan. Sekiranya mungkin 10 menit, ya Pak, saya antarkan ke tempatnya. Subhanallah, paling baiknya pekerjaan diantarkannya setelah itu pulang. Demikian juga orang ya ikhwan, yaitu bannya meletus di jalan dia. Kita sebagai warga umpamanya, kita carikan yaitu bagaimana dia punya dongkraknya apa enggak, kita tanya dia subhanallah berapa baiknya kita membantu orang yang di tengah perjalanan ketika dia dalam keadaan kena musibah. Maka khairukum anfa'ukum, khairun nasi anfa'ukum anfa'uhum linnas. Kemudian berikutnya yang terakhir ini, orang yang diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Orang yang diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Dalam satu hadis, masih ada hubungannya dengan tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor 2432. Disahihkan oleh Al-Albani. Khairukum man yurja khairuhu. Ya. Khairukum man yurja khairuhu wa ya'manu syarrahu. Ya. Paling baiknya kamu adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Ya. Paling baiknya kamu adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang yang dijauhi keburukannya. Ya. Paling baiknya kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Ya, khairukum man yurja khairuhu wa syarrukum man ya'manu syarrahu. Paling baiknya kalian adalah orang diharapkan kebaikannya dan terjaga dari gangguannya. Baik ya ikhwah, barangkali itu yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Tuan-tuan. Dari Kota Salatiga mengudara, inilah Radio Best FM, mengenal indahnya Islam. Begitu banyak ilmu dan fawaid-fawaid yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu tanya jawab. Yang pertama, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang berusaha lebih keras dalam menjalani hidup akan tetapi tidak menghasilkan hasil yang maksimal itu dianggap musibah? Dan apa balasan yang diberikan Allah kepadanya, serta berikan solusi terbaik bagi orang tersebut? Contohnya dalam nilai atau ranking kelas yang dia dapatkan. Baik ikhwan, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk beramal. Ya, supaya kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Kita tidak dituntut oleh Allah Ta'ala kecuali menurut kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali yang menurut kemampuan kita. Ini prinsip yang harus kita pahami. Jadi Allah tidak memaksakan kita yang kita tidak mampu. Maka ketika kita belajar menuntut ilmu, luruskan kita menuntut ilmu. Bahwa menuntut ilmu bermaksud untuk mengetahui syariat Allah Ta'ala dan untuk diamalkan. Menuntut ilmu bukan bermaksud untuk piala. Kalau menuntut ilmu bermaksud untuk piala, kita rugi. Belum tentu dapat piala, tapi yang rugi jelas. Karena beliau mengatakan, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling saya khawatir menimpa kepadamu adalah syirik yang kecil. Ala wahiyya riya, yaitu ingin dipuji oleh orang. Bukankah nantinya Allah Ta'ala akan menghadapkan tiga orang ahli ibadah? Orang yang jihad mati di dalam peperangan. Orang yang dermawan habis hartanya. Orang yang qurra membaca Al-Quran. Ketika ditanya masing-masing karena katanya untuk karena Allah Ta'ala, Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu. Kamu membaca Al-Quran liyukala qurra, supaya kamu dikatakan orang yang qari'ah. Dusta kamu berjuang di dalam perang fisabilillah karena kalian ingin mendapatkan supaya dikatakan jari orang-orang yang berani, pahlawan. Dusta kamu yaitu berinfak, betul kamu berinfak tapi hatimu ingin dikatakan orang dermawan. Jadi kita Yohan bukan mengejar ranking nomor satunya, karena itu adalah nilainya manusia. Yang satu saat istiadah dia bisa salah, bisa benar. Satu saat imtihan ini bisa terjawab, yang lain tidak bisa menjawab. Pada sisi yang lain yaitu terjawab, tapi sekarang tidak bisa menjawab. Namun Allah Ta'ala menilai, innallaha la yanduru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walaki yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Ta'ala melihat hatimu, keikhlasannya, dan amal yang cocok sesuai dengan sunnah. Kalau kita kembali ikhlas karena Allah Ta'ala, mencari ridha Allah Ta'ala, kita menang, tidak sombong. Kita kalah tidak putus asa, karena kita bukan kalah menang. Allah mengatakan, Likaila ta'sau ala ma fatakum, wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak putus asa terhadap sesuatu yang luput. Kemarin ranking 1, sekarang ranking 3. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu tidak bangga karena keberhasilan dirimu, semata-mata semuanya datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya bagaimana kiat-kiat ikhlas? Terkadang anak pribadi sering mengingat kebaikan yang telah kami berikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal ihsan?" "Al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara." Ibadah yang bagaimana wahai Nabi yang paling bagus? Paling baik. Maka ketika engkau beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, sehingga kamu berharap pahalanya, bukan kita berharap imbalan manusia. Fa'ilam takun tarahu, maka jika kamu belum bisa melihat Allah di permukaan bumi ini, fa'innahu yaraka, yakinilah bahwa Allah telah melihat kamu, sehingga kamu takut kalau amalmu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ikhlas ikhwan merupakan amal yang paling mulianya amal. Ya. Kebalikannya riya atau syirik paling bahayanya amal. Maka bagaimana kita yaitu menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu beramal, dia mencari ridha Allah Ta'ala. Ada orang, tidak ada orang, tetap standar ibadahnya. Dan upayakan kita itu beramal, kita sembunyikan sekiranya amal itu bisa disembunyikan. Itu untuk melatih ikhlas. Ketika amal itu bisa disembunyikan, sembunyikan. Contohnya, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, besok di antaranya orang yang masuk mendapatkan naungan Allah besok pada hari kiamat, bahwasanya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. La ya'lam ma tunfiqu yaminu. Jadi upayakan amal yang sekiranya bisa disembunyikan, sembunyikan. Sekiranya kita bisa murajaah ayat Al-Quran. Jam 2 malam saat mereka tidur, murajaah. Karena tidak mungkin kita akan riak dengan tembok. Tidak mungkin kita ingin dipuji oleh tembok. Dan ketika kita mau ikhlas kok muncul riak, berdoa. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam. wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jika aku ini berbuat syirik, wa ana a'lam, sedangkan saya sudah tahu itu perbuatan syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan saya berlindung kepadamu ya Allah ya dari perbuatan syirik ketika saya minta ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang saya tidak tahu. Ya, jadi upayakan amal yang bisa disembunyikan, sembunyikan, tidak perlu orang lain tahu, seperti bersedekah, seperti qiyam lail, seperti kita sholat sunnah bisa kita kerjakan di rumah kita, seperti pula yaitu amal yang lainnya, berpuasa, kita tidak perlu menunjukkannya kecuali kalau ditanya. Demikian juga amal-amal yang lainnya. Tapi amal yang zahir tetap jangan kita tinggalkan. Oh, saya tidak mau sholat jamaah, khawatir nanti saya riya. Dia riya karena sebelumnya sudah memberitahu. Saya tidak mau sholat jamaah di masjid, saya khawatir riya. Itu dia riya karena dia telah memberitahu. Nah, ya. Jadi amal yang zahir ketika ada, yaitu pas sholat atau pas murajaah, ya di depan kok ada timbul, wah ini supaya ini, supaya ini, baca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamazi wa nahwi wa nafasi, selesai insyaallah. A'udzu bi kalimatillahi tamam min syarri ma khala. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mendakwahi teman kita yang jika kita mendakwahi teman kita, teman kita menjawab jangan tentang Islam terus dong, bagaimana Ustaz? Nah, jawab saja, kalian muslim apa kalian kafir? Orang Islam yang disampaikan Islam. Ya. Bahkan orang kafir harus didakwahi. Kok jangan Islam terus dong? Lalu apa? Maksiat gitu? Maka perlu kita sampaikan Islam karena kalian muslim. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Lah kalau bukan Islam terus lalu apa? Kita mau diperintahkan apa? Wong Allah Ta'ala min sifat orang mukmin wal mukminuna wal mukminatu ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang muslim, laki-laki dan perempuan itu tolong menolong untuk memerintahkan yang baik, membendung kemungkaran. Kalau jangan Islam saja dong, itu nanti bisa jadi orang munafik. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bil munkari wayanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki-laki dan perempuan sama saja mereka. Mereka memerintahkan yang mungkar dan juga membendung yang ma'ruf. Ya. Jadi beritahu kita orang muslim selalu mengajak Islam. Kalau orang munafik mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada maksiat, memerintahkan yang baik. Kita orang muslim, seorang muslim mengajak kalian kepada Islam. Wallahu a'lam. Dan ini mungkin yang terakhir. Kemudian ya pertanyaan Anda, Ustaz, Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang baik dan melarang kita untuk menzalimi orang lain. Lalu bagaimana Ustaz jika dahulu saya pernah menzalimi orang dan sekarang saya tidak tahu orang itu di mana? Akan tetapi saya belum meminta maaf atau mengembalikan haknya dahulu. Khususnya dahulu saya misalnya pernah mencuri uangnya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aslama fa ahsana fi islamihi fa ghufira ma taqaddama min dhanbihi." Man aslama, barang siapa dia masuk Islam, fa ahsana fi islami, dia memperbaiki. Mau memperbaiki dirinya dia, fa ghufira ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah taala mengampuni dosa yang lalu. Apalagi kita tidak tahu di mana dia berada. Tapi kalau kita pernah meminjam duit, ya belum kita kembalikan, kita sekarang mampu mengembalikan, orang yang ada kita kembalikan. Tapi kalau kita orangnya tidak kita jumpai, ahli warisnya tidak kita jumpai, infakan dengan niat itu infaknya orang yang kita pinjam yang belum kita kembalikan. Ya. Karena apa? Allah Ta'ala mengampuni dosa selagi orang itu mau bertobat. Adapun dosa kita berhubungan dengan orang yang kita tidak bisa menunjuk kepada orang, kita istighfar dan berusaha jika itu barang yang pinjaman, kita infakkan fisabilillah. Ketika itu berupa kedzaliman memukul atau mendzalimi yang lain, kita cukup istighfar. Karena kita tidak bisa mengembalikan kedzaliman dengan yang lainnya kecuali kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu jalannya agar kita diterima oleh Allah Ta'ala taubat kita. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberi kesempatan kita. Innamat taubatu ma lam yughorhir. Taubat itu akan diterima oleh Allah Ta'ala selagi kita belum sekarat. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat yang dapat disampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang baik di dunia dan juga di akhiratnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.